إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Kita melanjutkan membaca keterangan Al-Allamah Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala pada matan kalam dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa ta'kidu anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wa annahu takallam bihi haqiqatan wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi wa safirihi bainahu wa baina ibadihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau selanjutnya, idzan fal kalamu sifatun min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Dengan demikian kita mengetahui bahwa al-kalam merupakan sifat diantara sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sangatlah banyak. Sebagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Dia saja yang memiliki nama-nama itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula dengan sifat-sifatnya ya, bahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, lebih dibandingkan nama-namanya, karena setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya mengandung sifat. Sifatu dzatin, di mana kalam ini merupakan sifat dzat ya, sifat dzatiyah. Ya. Sifat dzatiyah yakni sifat yang lam yazal wa la yazalu yattasifu biha, sebuah sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari dulunya dan terus menerus disifati dengannya ya. Ini makna dari sifat dzatiyah. Jadi kalam ini ya, merupakan sifat dzatiyah bi'tibarin naw'i wa ittisafillahi bihi azalan wa abada, ditinjau dari naw'nya, dari jenis ya. Sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sekian banyak sifat ya, baik itu sifat sam', mendengar, al-basar, melihat ya, al-ilm ya, mengetahui ya. Demikian juga al-kalam, ini tinjauan dari si naw'nya, dari sisi jenisnya. Dan wattisafillahi bih, disifatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya ya, dengan sifat ini azalan, yang tidak berpermulaan dari dahulu ya, tidak ada awalnya ya, berbeda dengan sifat kalam yang ada pada makhluk. Kita bisa berbicara tetapi pembicaraan kita ada permulaannya. Tidak ada di antara kita ya, yang begitu lahir langsung bisa bicara, diajari dulu sama orang tuanya ya, kata per kata ya, bahkan huruf per huruf, ya, sampai kemudian bisa, ya, lantang berbicaranya. Nanti ada suatu saat, ya, kemampuan berbicara kita itu terhenti. Ada sebagian orang, ya, lisannya masih ada, ya, organ atau alat ucapnya masih sempurna, masih ada. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya suatu kondisi yang menjadikan dia tidak bisa bicara. Ya, ada yang karena stroke tidak bisa bicara. Ini sifat kalam yang ada pada manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala azalan, ya, wa sifat berbicaranya tidak ada permulaannya, wa abadan, dan tidak ada akhirnya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk berbicara. Kemudian wasifatu fi'lin. Sedangkan ditinjau dari sisi yang lain, sifat kalam ini adalah sifat perbuatan atau sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Bi'tibar dengan sisi tinjau tanazzuluhu atau bi'tibari tanazzulihi wa kalamillahi bimasyiatihi wa ikhtiyarihi. Ditinjau dari tanazzulihi, yakni kejadiannya, dan berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada, yakni bimasyiatihi, ya, dengan kehendaknya, wa ikhtiyarihi, dan pilihannya, kepada siapa Allah hendak berbicara, dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Ya, jadi kejadian pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Adam alaihi salam, ya, berbeda, ya, dengan kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Berbeda pula dengan kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dalam ungkapan as-salaf, ya, bahwa sifatul kalam qadimun naw' hadithul ahad. Ya, bahwa sifatul kalam qadimun naw', ya, ditinjau dari jenisnya, ini sifat yang qadim, terdahulu. Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mampu untuk berbicara tanpa ada permulaannya, sebagaimana zat yang tidak ada permulaannya. Demikian juga selamanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk berbicara. Kemudian hadithul ahad maknanya bahwa terjadinya pembicaraan-pembicaraan tersebut, ya, satu dengan yang lainnya berbeda. Ya, terjadinya pembicaraan Allah kepada Adam tentunya setelah Adam tercipta. Ya, pembicaraan Allah kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa tercipta. Ya, demikian juga, ya, pembicaraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam waktu-waktu yang berbeda. Dipahami insyaallah ini? Baik. Kata beliau selanjutnya, kallama man syaa'a min khalqihi min rusulihi wa anbiya'ihi. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa saja yang Dia kehendaki, min khalqihi, ya, di antara makhluk-makhluknya, min rusuli wa anbiya'ihi, dari kalangan para rasulnya dan para nabinya. Baik. Wa min kalamillahi ta'ala atau wa min kalamillahi azza wa jal. Ya, di antara ucapan Allah azza wa jal, kutubuhul munazzalah, adalah kitab-kitabnya yang diturunkan. At-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan wasuhuf Ibrahim wa Musa, ya, baik itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan, yakni Al-Qur'anul Karim, suhuf Ibrahim, demikian pula suhuf Musa. Ya. Suhuf Ibrahim, demikian pula suhuf Musa. Suhuf ini lembaran-lembaran wahyu. Dan suhuf Musa, ya, tegaskan oleh para ulama, berbeda dengan Taurat. Itu tersendiri. Wa ghairuha, minal kutubil lati ma jaa dzikruha fil kitab was sunnah. Dan selainnya, selain dari kitab-kitab yang disebutkan ini, ya, dari kitab-kitab yang tidak datang kepada kita, ya, tidak datang penyebutannya, nama-nama dari kitab tersebut di dalam Al-Kitab ataupun di dalam As-Sunnah, ya, tidak datang ta'yin tentang nama-namanya. Adapun yang dikenalkan kepada kita nama-namanya demikian: Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Ini semua kalamullah. Demikian pula kitab-kitab yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya yang kita tidak dikenalkan namanya. Itu pun semuanya adalah kalamullah. Baik. Dan para ulama menegaskan bahwa setiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mereka membawa kitab. Ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan sungguh kami telah mengutus, ya, para rasul, rasul-rasul kami dengan membawa bayyinat, ya, keterangan-keterangan yang jelas gamblang, dan kami turunkan bersama mereka, ya, Al-Kitab dan Al-Mizan. Ya, kitab dan mizan, timbangan, ya, yang dengannya mereka menimbang perkara-perkara yang terbaik. Ini keadaan para rasul yang Allah utus, ya, bersama mereka ada kitab, hanya saja tidak dikenalkan kepada kita kecuali yang disebutkan di sini. Wa innama jaa dzikru hadhil kutub al madzkurah bi asma'iha wa akhbarana Allahu 'azza wa jal fil furqan bi anna fiha hudan wa nuran. Kata beliau selanjutnya, hanyalah sesungguhnya, ya, telah datang kepada kita penyebutan kitab-kitab yang telah disebutkan tadi, Taurat, Injil dan selanjutnya, bi asma'iha, dengan nama-namanya. Wa akhbarana Allahu 'azza wa jalla fil furqan, dan Allah Subhanahu wa taala, Allahu 'azza wa jall, telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Furqan, Al-Qur'anul Karim, bi anna fiha, bahwa di dalam kitab-kitab tersebut hudan wa nuran, terdapat petunjuk dan cahaya yang akan menerangi siapa saja yang berupaya untuk menjadikan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan jalan hidupnya, yang dengan itu menjadi jelas di hadapannya mana yang semestinya ditempuh dan mana yang semestinya ditinggalkan. Wa kitabu hadhihi al-ummah al-Qur'anul 'Azhim munazzalun ghairu makhluqin min Allah. Dan kitab umat ini, Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung, munazzalun, diturunkan. Ya, kata munazzalun menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Ya, tidak sekaligus. Ya, tidak sebagaimana kitab-kitab yang terdahulu. Ya, termasuk di antara hikmahnya adalah untuk mengokohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dikarenakan tidaklah datang, ya, satu syubhat pun, ya, yang didatangkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kecuali datang penjelasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya tersebut, ya, yang menyingkap, membantah syubhat tersebut dan meluluh lantakan, ya, kebidahan ataupun syubhat-syubhat tadi. Ghairu makhluk, dan Al-Quran bukanlah makhluk, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi itu adalah kalamullah, turun minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara, ya, kepada Jibril alaihi salam, ya, dengan Al-Quran tersebut, ya, bilisanin arabiyyin mubin, yang kemudian Jibril menyampaikan apa yang beliau, yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dia dengar. Kemudian Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada para sahabatnya. Minhu bada'a, darinya Al-Qur'an itu bermula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, Al-Qur'an adalah kalam Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Darinya bermula. Wa ilaihi ya'udu. Dan hanya kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an akan kembali. Kemudian, wa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah, dan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, itbatu sifatil kalami lillahi azza wa jalla kama aslaftu ala ma yaliku bi'azamatillahi wa jalalihi. Keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah penetapan sifat kalam bagi Allah azza wa jalla. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Ya. Kama aslaftu, sebagaimana yang telah aku sebutkan sebelumnya. Ala ma yaliku bi'azamatillahi wa jalalihi. Yang tentunya sifat ini, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berbeda dengan sifat ya, yang ada pada makhluk-makhluknya. La tashbiha, tidak ada keserupaan. Wala tansila, tidak ada yani kesamaan. Ya, tashbih ya ini keserupaan, tansil kesamaan. Ya, wala tahrifa, tidak pula pemalingan ya dari apa yang datang beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tila, tidak pula yani adanya ta'til, ya, pengosongan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya, termasuk dalamnya sifat kalam. Ya, di mana empat perkara yang disebutkan di sini, ini harus dijauhkan di dalam kita mengimani seluruh nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Allah memberitakan, ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang salah satu di antara sifat-sifat Allah, maka wajib untuk kita mengimani. Tidak boleh kita ya menyerupakan sifat yang Allah beritakan tersebut dengan yang ada pada makhluk, atau lebih-lebih menyamakannya. Tidak pula kemudian mengingkari, membawa kepada makna yang lain, atau menolak secara total. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala ya maha tahu, lebih tahu daripada makhluk-makhluknya tentang dirinya. Sehingga wajib bagi kita untuk mengimani berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bal kama qala Allah azza wa jalla an nafsihi, ya, bahkan dalam perkara yang demikian, yakni keimanan kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, pada ayat yang mulia ini yang merupakan kaidah yang Allah berikan di dalam mengimani seluruh nama dan sifat-sifat Allah, ya, terdapat padanya an-nafyu wal-isbat, penafian adanya keserupaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya. Yani untuk kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, sebagaimana sebaliknya makhluknya tidak serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ada isbat, yani penetapan sifat mendengar, demikian pula sifat melihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi ini kaidah bahwa setiap yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dari sifat-sifatnya, wajib bagi kita untuk mengimaninya dan meyakini bahwa sifat-sifat yang Allah disifatkan atas dirinya berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk-makhluknya. Kata beliau, fahum yu'minuna, mereka Ahlussunnah wal Jamaah beriman bi anna al-Qur'ana kalamullah, wa al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munazzalun min indillah, dan Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, ya, menurunkan kitab Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyyan, sebagai Qur'anan, bacaan Arabiyyan, ya, dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab. Ya, la'allakum ta'kilun, agar kalian semua mau untuk mempelajarinya, memikirkannya. Ya, sebagaimana kita ketahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, diutus di tengah, ya, bangsa Arab, ya. Yang tentunya perkara yang sangat munasib untuk diturunkan kepada mereka, ya, kitab dalam bahasa Arab, ya. Bersamaan kita mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, diutus kepada Arab dan Ajam, bahkan kepada bangsa jin sekalipun. Ya. Jadi turunnya Al-Qur'an dalam bahasa Arab ini perkara yang sangat munasib datang dari Zat yang Maha Hakim, Maha Hikmah. Ya. Untuk mereka memikirkan apa yang dikandungi di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala azza wa jall, Allah azza wa jall telah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkannya, menurunkan Al-Qur'anul Karim, fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi, yakni malam Lailatul Qadar. Inna kunna mungzirin, sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yakni inzal, yakni sekaligus. Ya. Maknanya bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya. Ketika turun pertama kali, ya, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yani 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ya. Al-Qur'an diturunkan sekaligus, yakni ke Baitul Izzah. Yani sebuah bangunan yang ada di langit yang pertama. Adapun Baitul Ma'mur itu di langit yang ketujuh. Kemudian dari Baitul Izzah inilah diturunkan Al-Qur'an secara bertahap sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, oleh karena itu turunnya Al-Qur'an, ya, diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan dengan firman-Nya, "Inna anzalnahu," sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Qur'an secara sekaligus. Ya, yakni ke Baitul Izzah. Idzan, dengan demikian fahuwa munazzalun min indillahi haqiqatan. Dengan demikian maka Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala haqiqi. Ghairu makhluqin, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Tetapi itu betul-betul kalam Allah. Talaqqahu Jibrilu al-Amin wa ballaghahu an-nabiyya sallallahu nabiyya an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-Amin. Di mana Jibril mengambilnya, mengambil Al-Quran dari Allah, yakni dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, firmankan. Allah berbicara langsung kepada Jibril dengan Al-Quran tersebut, yang kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, Al-Amin, yang terpercaya, dengan apa yang dia dengar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kama sami'ahu min rabbihi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Jibril mendengar langsung dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, wa wa'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang dihafal, dijaga, ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana harisan 'inda sima'ihi 'ala hifdzihi 'ala wajhil kamali wat tamam. Dan beliau sangat bersemangat, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat ketika mendengar Al-Qur'an untuk berupaya menghafalnya secara lengkap dan sempurna. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beritakan lahu, kepadanya, ya, la tuharrik bihi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada nabinya, la tuharrik bihi lisanaka li ta'ajjala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jangan engkau gerakan, ya, lisanmu dengan Al-Qur'an, yakni terburu-buru. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khawatir luput, ya, dari apa yang dibacakan oleh Jibril, ya, tergesa-gesa untuk menggerak-gerakkan lisannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada nabinya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya menjadi kewajiban bagi kami untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut, yakni di hatimu, dan membacakannya kepadamu. Siapa yang membacakan kepada Nabi? Jibril alaihissalam. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jika kami membacakan, atau jika kami membacanya, membaca Al-Quran, siapa yang membacakan kepada Nabi? Jibril, ya. Fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Kata beliau, fawa'adallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayastaw'ibuhu wa yahfadhuhu alfadhan wa ma'ani wa 'allamahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashhabahul kiram. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau betul-betul akan, yakni, menguasai Al-Qur'an dan menghafalnya, lafaz dan maknanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkannya, yakni mengajarkan Al-Qur'an, ya, kepada para sahabatnya yang mulia. Faminhum man istadhharahu, di antara mereka para sahabat ada yang istadhharahu, yakni menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan. Ya, dan perlu kita ketahui, mereka para sahabat, ya, jika hafal suatu ayat, maka mereka sudah memahami, ya, apa yang dikandungi dalamnya dari hukum-hukum yang ada. Oleh karena itu, ya, jika mereka menghafal seluruh Al-Quran, bukan hanya sekedar hafal lafadznya, tapi memahami betul-betul kandungan hukum-hukumnya. Ini yang membedakan mereka dari, ya, generasi yang datang setelahnya. Ya, di kita, di masa kita banyak para hufadz Al-Qur'an, para qari, tetapi mereka berapa banyak pula yang tidak memahami apa yang mereka baca, apalagi untuk bisa mengamalkannya. Wa minhum man hafidha nasiban minhu, di antara mereka ada yang menghafal sebagian dari Al-Qur'an. Wa minhum man mata syahidan qabla an yaktamil Al-Qur'an. Waminhum, di antara mereka ada yang wafat sebagai syahid sebelum sempurnanya Al-Quran turun kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka, yakni ada yang demikian dan ada yang demikian. Waqad ballaghahu as-sahabatul kiram at-tabi'in kama sami'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun mereka telah menyampaikan, ya, para sahabat yang mulia, mereka telah menyampaikan Al-Qur'an kepada generasi tabi'in sebagaimana yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian estafet ilmu, ya, mereka para tabi'in mengambil dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Adapun mereka yang enggan untuk mengambil dari para sahabat sebagaimana keadaan orang-orang khawarij, persamaan dekatnya mereka dengan generasi sahabat, mereka tersesat karena tidak mau mengikuti jalan para sahabat. Dan demikian nasib dari orang-orang yang menyimpang dari jalan salaf, ya, di masa kita. Mereka tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa takaffalallahu bihifzihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuk menjaga Al-Quran. Falam yafqud minhu harfun, tidak ada satu huruf pun yang luput dari Al-Quran. Ya. Walam yastati aduun min a'da'il Quran ayyazida fihi aw yanqusa minhu. Dan tidak ada satu musuh pun dari musuh-musuh Al-Quran yang mampu untuk menambah di dalamnya walaupun satu huruf ataupun satu titik ataupun menguranginya. Lianna Allah azza wa jal wa'ada bihifzihi, dikarenakan Allah azza wa jal telah menjanjikan untuk menjaga Al-Quran. Biqaulihi azza wa jal, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikr dan sesungguhnya kami yang akan menjadi penjaganya. Wa in kanat kalimatul dzikr amatan, meskipun ya kalimat atau kata dzikr ini sifatnya umum, ya, tatanawalu al-wahya kullah, yang mencakup seluruh wahyu, ya, termasuk di dalamnya adalah apa? Sunnah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, menunjukkan bahwa sunnah Nabi pun masuk dalam cakupan ayat ini. Kata beliau, illa annahu fid darajatil ula, hanya saja Al-Qur'anul Karim ini pada derajat yang pertama, ya, Al-Qur'anul Karim. Falam yastati aduun ay yuharrifa syai'an min ayatihi, maka tidak ada satu musuh pun yang sanggup untuk memalingkan sesuatu pun dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha warratha hadzal kitab al-azim al-afradu 'anil afradi, maka demikianlah, ya, para tokoh dari setiap generasi mewarisi Al-Quran ini, ya, dari generasi yang sebelumnya. Fahuwa mahfuzun, maka Al-Quran benar-benar terjaga. Walillahil hamd, ya, segala puji kesempurnaan hanya milik Allah. Fi suduril rijali wa fil masahif, di mana Al-Quran dijaga di dada-dada para tokoh, ya, para ulama ini. Dan demikian pula Al-Quran terjaga di mushaf-mushaf yang ada di tangan kaum muslimin, sehingga kedustaan belaka apa yang dinyatakan orang-orang Syiah Rafidhah bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin itu kurang, ya, karena mereka memiliki mushaf, yang apa? Mushaf apa? Mushaf Fatimah katanya. Kedustaan belaka. Tidak ada wujudnya itu mushaf Fatimah. Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari adanya penambahan dan pengurangan. Baik, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhenti dengan wafatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada setelahnya nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Satu paragraf lagi nanggung insyaallah, karena setelahnya wa amma ahlul ahwa wal bidah. Idzan fa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah belum capai ya. Dengan demikian keyakinan ahli sunnah wal jamaah annahu munazzalun min indillahi, bahasanya Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, alfadhuhu wa hurufuhu wa ma'anihi, baik lafaz-lafaznya maupun huruf-hurufnya, demikian pula makna-maknanya. Ya. Oleh karena itu di akhir zaman, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kembali Al-Qur'an, tidak tersisa satu huruf pun di mushaf-mushaf, menunjukkan bahwa lafaz demikian pula huruf-hurufnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa kalamullahi al-ma'ani duna al-huruf, dan bukanlah kalamullah itu hanya semata makna, ya, maknanya saja, bukan huruf-huruf. Bal huwa kalamullah, bahkan Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, hurufuhu wa alfadhuhu wa ma'anihi, ya, huruf-hurufnya maupun lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya, kullu dzalika kalamullah, semuanya adalah kalamullah. Baik. Dan satu perkara yang juga disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan, yakni ayat-ayat, menjelaskan ayat-ayat muqatta'ah di sebagian surat yang diletakkan di awal-awal, ya, seperti alif lam mim, ya, kemudian alif lam ra, alif lam mim sad, dan semisalnya. Dan ini termasuk di antara ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara hikmah yang dijelaskan para ulama bahwa ini sebagai peringatan bagi mereka, bangsa Arab, suku Quraisy secara khusus, di mana mereka adalah ahli-ahli bahasa, ya, jago-jago sastra. Ya, wa huruf-huruf yang ada di dalamnya, di dalam Al-Qur'an itu huruf-huruf yang mereka kenali. Ya, mereka kenali. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala tantang untuk mereka mendatangkan, ya, yang semisal Al-Qur'an. Ya. Dan tantangan itu berlaku hingga hari kiamat. Ya. Dan tidak ada yang mampu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ya. Ini menunjukkan bahwa seandainya Al-Qur'an itu ucapan manusia, niscaya mereka mampu, mereka itu jago bahasa. Tapi ketika itu adalah kalamullah, maka tidak ada yang mampu untuk bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Bisa dipahami insyaallah ini, ya. Kemudian wa Jibrilu muballighun anillahi, dan Jibril adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadun alaihima as-salatu was-salam muballighun anillahi tabaraka wa ta'ala. Dan demikian pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga penyampai dari Allah karena beliau utusan, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Fal wasitatu bainar rasulil bashari wa bainallahi azza wa jall huwa ar-rasulul malaki. Maka perantara antara utusan Allah dari kalangan manusia dengan antara Allah, yakni perantara antara Allah dengan, yakni rasul dari kalangan manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah rasul utusan Allah dari kalangan malaikat, yakni Jibril alaihi salam. War rasulul bashari, adapun utusan Allah dari kalangan manusia, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan utusan dari kalangan malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Wasitatun bainallahi wa bainal ummah. Beliau adalah perantara antara Allah dengan umat ini. Dan ini wasitah, perantara yang ditetapkan di dalam syariat, di mana siapa yang mengingkarinya dia kufur, ya. Sebagaimana sebaliknya, wasitah yang ditiadakan, yang diingkari dalam syariat, siapa yang menetapkannya maka dia dia kufur. Seperti yakni mereka yang menetapkan adanya perantara-perantara di dalam beribadah. Wa ballaghahu ala wajhil kamali wat tamam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyampaikan Al-Qur'an tersebut kepada umat ini dengan betul-betul lengkap dan sempurna. Ya, tidak ada satu pun ya dari perkara yang beliau sembunyikan. Ya. Oleh karena itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mau menyembunyikan sesuatu, maka ya saya beliau akan ya menyembunyikan, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik, ya, dan ayat yang semisalnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seluruhnya dengan secara sempurna dan lengkap. Hadza mu'taqadu ahli sunnati wal jama'ati al-lahiq minhum was-sabiq. Dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jama'ah dari generasi yang akan datang dari mereka yang datang, ya, maupun generasi yang telah berlalu. Tidak ada perbedaan keyakinan antara generasi yang telah berlalu dengan generasi yang mengikutinya. Inilah ya ahlul haq. Oleh karena itu kita dapati ahlus sunnah wal jamaah, ya, para ulama mereka dimanapun mereka berada di atas keyakinan ini bersamaan, ya, tidak adanya ya sebuah apa istilahnya perjanjian kesepakatan kecuali Al-Quran dan as-sunnah yang melandasi mereka, sehingga kalam seorang alim sunni yang ada di maghrib sama dengan kalam seorang alim sunni yang ada di masyrik, ya, dan demikian selanjutnya. Kalam seorang alim sunni di zaman tabi'in tidak ada bedanya dengan kalam seorang alim sunni di zaman kita, karena apa yang menjadi rujukan mereka satu, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.